seribu bahasa. Engkau yang kudamba untuk selamanya. Walaupun kau jauh di mata, oh kekasih, percayalah, gelisahku makin mendalam. Hebat dilanda gelora cinta, mimpi indah berdua tanpa suara. Sekadar senyum manja dapat ku taksir makna. Kita kekasih tak dapat dipisahkan lagi dalam mimpi. Tak dapat dipisahkan lagi kenyataan. Percaya.